bunga, uang riba. Ketika kita perbantukan kepada suatu kegiatan atau yakni pembuatan jalan misalnya atau yang semahal dengannya, kita itu niatnya membuang. Niatnya buang duit, ya. Buangan niatnya cari pahala. Ibaratnya kalau kita buang di kali, sungai, ya nanti ditemu orang, nanti dibuat ini dan itu, enggak ada manfaatnya, ya. Mendingan dibuang di jalan, jadi keras jalannya, bisa di apa? Naiki mobil, tidak slip dan seterusnya. Jadi semacam itu. Sesungguhnya ini sedang membuang duit yang haram. Bukan sedang beramal soleh, ya, bukan cari pahala, begitu. Jadi kita tidak boleh memilih yang bunganya besar ketika kita mesti menabung uang di sana demi keamanan, misalnya, ya, dikarenakan memang cukup membahayakan kalau kita simpan di rumah kita, misalnya begitu. Bagaimana jika kita memberi buah-buahan sebelum sepenuhnya matang, membeli? Bagaimana jika kita membeli buah-buahan sebelum sepenuhnya matang? Padahal saat dicoba, buah itu manis. Dan saya kira sudah matang, tapi saat di rumah ternyata buah itu tidak enak. Saya kecewa. Ya, beli durian mungkin ini. Apa terkait dengan beli buah, ya kan? Kalau buah itu sudah tua, sudah matang, sudah pantas dijual. Ya boleh dijual belikan, ya kan. Namun ya seperti buah-buah tertentu memang ada yang manis, ada yang tidak, ya seperti tadi saya katakan buah durian misalnya kan. Itu ya kondisinya seperti itu, kita semua mungkin tahu ya. Ada yang rasanya manis, ada yang kurang manis, ada yang semu pahit, ada yang mungkin kebetulan ya kurang matang mungkin, ya kan. Itu kalau sudah secara umum itu tua dan matang, tidak apa-apa dijual belikan. Ketika ada kurang enaknya, ya tidak ada masalah, dalam arti tidak membatalkan jual beli tersebut, ya. Kecuali kalau memang ternyata durian itu masih mentah, ya dia bisa komplain ke penjualnya. Dia punya hak untuk apa? Untuk mengembalikannya. Secara hukum Islam ada hak, karena ini adalah aib, ya, aib pada barang, ya. Tapi kalau hanya beda rasa, ya itu umumnya itu sudah memang seperti itu keahlian pembeli ketika membeli, ya, atau ketidakahlian dia dalam memilih. Cukup. Baik. Ini masih banyak pertanyaan, tapi waktu sudah habis, sudah mendekati maghrib. Mohon maaf bagi ikhwah yang pertanyaannya belum terjawab, ya. Insyaallah mungkin lain waktu bisa dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.